Ya ini share aja, tapi saya tidak mengatakan bahwa yang saya bisik-bisikkan ini kebenaran yang mutlak, tapi ini share. Saya tuh sama istri saya tuh ingin hidup hemat, maksudnya hemat energi. Jadi set up pertama itu ada perjanjian bahwa ada dua hal yang tidak pernah boleh menjadi bahan pertengkaran. Yang pertama, masalah uang. Uang itu biar ada, biar enggak ada, biar lebih, biar kurang, tidak boleh menjadi tema pertengkaran. Begitu kita sedikit akan bertengkar mengenai uang, segera harus saling mentertawakan. Dan kita harus sanggup meremehkan uang dan meninggikan derajat kepribadian kita, satu. Nomor dua, seks. Seks itu mau 6 bulan enggak sempat, mau sehari sempat 10 kali, itu enggak boleh jadi bahan pertengkaran. Mau mainnya lama apa sebentar, mau ini mau itu, enggak boleh jadi bahan pertengkaran. Emangnya sapi kita kok bertengkar soal seks? Jadi seks itu sesuatu yang menjadi faktor kecil dalam kehidupan manusia. Toh kita enggak bisa bikin anak. Emangnya ada bapak bisa bikin anak? Ah, tak bikin anak yang mancung hidungnya. Ah, mana bisa? Enggak bisa, manusia enggak bisa bikin anak. Bisanya cuma enak sebentar, Tuhan menjadikannya sebagai anak. Jadi seks tidak ada alasan untuk menjadi bahan pertengkaran. Kunci pertama. Ini membuat saya sama istri saya sangat hemat. Selebihnya dengan kunci dua ini tadi, maka uang menjadi beres. Saya serahkan sepenuhnya sama dia. Saya tidak pernah punya pegang uang, saya tidak tahu ATM, tidak tahu bank, tidak tahu apa-apa. Karena istri saya beri kekuasaan sepenuhnya, betul-betul sepenuhnya, bahkan untuk mengatur seluruh unsur di rumah. Sehingga dia terjunjung, dan orang yang terjunjung akan tumbuh bersama keterjunjungan itu rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab akan membuat dia mencari ilmu mengenai batas-batas. Batas-batas membuat seseorang berdisiplin. Ilmu tertinggi adalah keterbatasan, bukan kemerdekaan. Orang sering terjebak mendamba-dambakan kemerdekaan sehingga dia melewati batas dan hancur karena itu. Kemerdekaan yang sejati Anda bisa temukan di dalam kesadaran mengenai batas-batas. Seorang istri dan suami yang baik adalah orang yang mengerti batasnya masing-masing, dan dia berendah hati atas dan di dalam batas-batas itu. Dan alhamdulillah, saya enggak tahu ini benar atau tidak, sejauh ini hidup kami menjadi enak, rileks, tentram, mesra, dan tiap hari adalah pengantin baru, tiap malam adalah malam pertama. Thank you.